Diatur oleh orang lain. Ini hendaknya menjadi darah daging kita, bahwa hanya Allah sendirilah yang Maha Penentu. Alam semesta kadada kecualinya, semua menerima ketentuan Allah. Tidak ada satupun alam yang sanggup menolak ketentuan Allah, menghalangi ketentuan Allah. Semua menerima ketentuan dari Allah. Siapa aja? Malaikat, Rasul, Nabi, Wali, Fir'aun, Dajjal, Yahudi, garis mereng Amerika, Rusia, yang hendak mengambil gelar berabut Rusia dan Amerika, hendak menjadi polisi di dunia. Kada tawa jua menghalang ketentuan Allah. Namun harap-harap teknologinya tak badai kada tawa jua mempertahankan. Namun harap di Amerika itu si jago merah aja dikirim Tuhan habis. Hah? Tanah disuruh Tuhan balik umat ya Tuhan. Balik longsor. Baulah nuklir meledak. Bubuhan majuan karena pada belum mati. Cuma karena mereka tidak beriman, lalu berkata pada dada. Merasa hebat, lalu mengadakan akan sesuatu perkara. Nah, penang dianggap poin kita masing-masing menyatakan terobok masing-masing diharapkan negara kita. Enggak, orang ini kalau orang ini kalau orang ini kalau orang ini kenapa? Enggak ada. Pada padanya memanfaatkan ulahan-ulahannya keharapan negara kita. bukan promosi, bukan pameran. Aku bilang ingin mengatakan tadi ini penyusulan pameran. Pada padanya lembah agak pameran itu isinya ujuk dan berkabur. Pameran isinya ujuk dan sombong. Itu adalah perkiraan dajjal semua itu. Harus umat Rasulullah menurut kepada khalifah Rasulullah. Selamatkan diri kamu daripada fitnah Masihid Dajjal. Yang sekarang di rumah kita masing-masing udah banyak fitnah Masihid Dajjal. Komik-komik fitnah Masihid Dajjal. Sidi-sidi porno fitnah Masihid Dajjal. Atau film-film cabul. Video game fitnah Masihid Dajjal. Masing-masing di rumah ada yang tiga di sini. Nukarakan anak, ada yang nukarakan cucu. Berarti kainnya itu adalah Khalifah Dajjal. Abahnya ganti Dajjal untuk merusak umat Rasulullah yang masih bersih, yaitu anak kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidan aw yumajjisan aw yunqiran aw yumajjisan aw kama qala. Pakaian-pakaian anak-anak kita udah banyak menurut Yahudi Dajjal. Buka aurat. TV-TV 24 jam non-stop diputar. Sehingga mau umat Rasulullah SAW dengan itu aja asyik dengan itu aja meninggalkan akan Al-Quran. Potongan-potongan rambut anak-anak kita laki-laki bini-bini bahkan abah dan umanya udah dapat fitnah Masihid Dajjal. Laki-laki menurut perempuan, perempuan menurut laki-laki. Lelaki yang gondrong, perempuan bergundul. Artinya hambat. Udah di rumah kita ini. Padahal kita berdoa berlindung lawan Allah setiap sembahyang sunat hukumnya wa min fitnatil masihid dajjal. Tapi karena doa tidak disesuaikan dengan kelakuan, sama dengan berdoa mintanya tapi makanan kada disuap. Mana bisa? 50 malaikat doa dimuntah gawian lain dari dalam mantungnya. 50 malaikat alun kabur maqdan indallahi taqulu malaikat alun. La'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal-mutashabbihat min nisa bir-rijal aw kama qala. Allah mengutuk menjauhkan rahmat lalakian yang menyerupa babinian, babinian yang menyerupa lalakian. Di rumah kita sudah banyak orang yang dikutuk Allah. Nang menahan rahmat masuk ke rumah situ. Kalau laki-laki gondrong, maka rumahnya pada masuk rahmat. Bini-bini hendak rambut, menahan rahmat masuk ke rumah itu. Doa kita pada dikabulkan Allah.

durhaka kepada Rasulullah, tidak melaksanakan perintah dohir, sembahyang dan sebagainya, durhaka kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ulun mulai malam tadi menangis bangkak mata ulun lihat yang sebelah mata bangkak menangis. Tangan ulun dari sini kemari sampai dada ulun kada kau berinak. Karena bangkak nang di tangan udah sampai ke dada. Menekanlah akan pernapasan. Hampir setahun sudah belum diselesaikan oleh dokter. Padahal ulun ini untuk umat Rasulullah. Sampai sekian dokter-dokter memperhatikan ulun ini. Setahun jadi biar. Nang semestinya menit ini juga sudah dipotong, dibetulkan semestinya untuk umat yang banyak ini. Tapi macam-macam alasan. Sakitnya luar biasa. Mahadang pecahnya jadi. Cuma karena kita memandang Rasulullah, biar sakit bagaimana, kita kalahkan sakit, kita timbulkan sajadahnya Rasulullah SAW, kita timbulkan rahmahnya Rasulullah terhadap umatnya. Dia tidak memandang sakit kepalanya, tidak memandang akan lemah badannya, karena cintanya lawan umat, walaupun dia pakai Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadhil menampaikan dirinya kepada umat, menyampaikan akan khutbatul wada. Padahal beliau sudah sakit keras. Ingat sejarah itu, kalau kita sudah mengikuti durhaka dengan orang tua. Kalau ujar jajah, istirahat aja di rumah. Iya, cacat aja sakit juga. Kalau kan istirahat baik. Obat panahan sakit aja, kada ada yang bari-bari. Kalau kan supaya tahan sakitnya, bangkaknya biar sakitnya tahan. Kada ada jajah yang memikirkan itu. Lain cara jemaah haji tahun tadi. Naik ke Masjidil Haram Makkah, dimasukinya lu kenyang tabuan, masuk di Selawar orang orang kada beselawar Allah diikutnya nang itu si utuhnya. Lalu asal kita bangkok berdoa di multazam, ya Allah hilangkan sakitnya, tinggalkan bangkoknya. Jadi sakitnya hilang, gomelnya tetap. Rupanya halus ada kondisi. Ya Allah, kalahkan sakit, timbulkan Rasulullah. Sakit dari Nur Muhammad, Nur Muhammad paling tua. Nang anum harus mundur, nang tua harus maju. Jangan disariki dokter yang ada mengurus ini. Kalau dimarahi boleh aja. Apa sebab? Karena mendustai kita. Bapada hari Arba tadi dioperasi selainya, kada jadi. Ditakuni hari apa pulang, kada bepanggur lagi. Kalau pang hari Arba kada Kamis misalnya, Kamis kada Jumat, Jumat kada Sabtu, Sabtu kada Ahad, Ahad kada Minggu. Kada ada jawaban dari sampai kapan. Nang mau menolong lawan Rasulullah. Kapan menolong Rasulullah? Apalagi kemi-kemi anak menolong macam apa? Kada ada ilmunya? Kita coba ya, bahaya jalan sapui cukup. Cukan apa nak? Cukan gagah. Tak puyak banget. Berdoa juga karena malam ikan wayaya bangun. Ada juga kebangun tengah malam anak mendoakan kada jadi terbalik baulah anak. Gara-gara mengandung dari penguruan habis kalimbak luput pada pada peludahan lakas jarak burit nang basah tunjuk ke orangnya maka gabal kuadu mara ta'arifuhun disimahum ittaqo surasakal mu'min fa'innahu yang dulu binu inna fidai kala ayatu dan mutawassimin elin mutafarrisi mendoakan aja dan kuitan di dalam keadaan sakit kalau tak ada yang menolongi ya tak pengolah juga tengah malam bangun mendoakan pengolah juga dan apa kuitan lagi melajari sifat 20 melajari perukunan halal haram sabatal melajari supaya akhlak baik tasawuf gratis kada diambil bayaran apa-apa balas mudirun kuitan bagaimana hal jaga lisan kaya apa malam yaskurinya malam yaskurillah mana rumah tangga ibarat lawan gawian dajjal lawan fitnah masih itu dajjal coba dilihat anak buah kalau menantu tak nang pina model lalakian rambutnya suruh panjangnya rambut nang di bawah nang dihandapi mun lalakian digondol mun bebinian dicabut lamun kalau kau mencabut baru but lalu gua aduh meresan mesti tergantung gua dari mata namun buah namun minyaknya nenennya kayak buah dari mata bina hal penganum nang kai bapak lah nang kai bapak apa jadi tiga-tiganya tidak ada ada wani nyambat maksud kuda lamun ada nang cantik di dunia adakah nang melawan Rasulullah cantiknya مبيض طلعون مشرفا بحمرة واسع الجبين شعره بين الجمة والوفرة putih bercampur merah muda kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada nang menengnya jerahnya itu pamang dipikirkan lawan sesuatu arahnya kada pasti itu lain itu ikam ikam nang pina biru gini rasa lini itu kaya malah menghibak lawan tai pala sudah beramal beberapa kali sebelum malam membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ad-Durril Azhar wal Yaqutil Akmal wan Nuril Awhar Rasulullah al-Akhir 15 kali sudah mengamalkan puluhan tahun sekali kalau bisa bermimpi berdapat Nabi di mata lah di rumah tangga itu kada mau masuk rahmat Rasulullah itu rahmat kada mau sudah masuk dalam ke rumah lamun dajjal nang rambut handap kebinian nang gondrong lalakian nang pakaian memakai salah kalian yang kenapa lopes baju lopes rapar lopes mini midi macam-macam ni. Gue ini babinian pulang maka ayam nggak tali di sini aja lah. Tali bener aja di sini. Nininya untung bertutup nininya. Susu pulang disontek supaya bonol pada kepala. Liwat. Muka dioperasi plastik. Pala yubayirun nakal Allah. Dajjal sudah menguasai rumah tinggi ke rumah tangga umat Islam. Mana orang-orang yang dafiah? Walau ladak Allah inna sabatuh kribabat, laka sajal ardu. Orang yang mempertahankan jangan sampai ada dajjal di rumah kaum muslimin umat Rasulullah. Mana yang berani mempertahankan? Lamun nang mempertahankan hibak dia di rumah dajjal. Riba, rentan, bunga, sogok, tapal menyeraput dajjal. Korupsi waktu di sekolahan subuh korupsi waktu jam 7 modal berdagang adalah dari riba, modal berdagang dari harta warisan anak yatim. Bagaimana keadaan Rasulullah sekarang? Melihat, mendengar, dan memperhatikan laporan malaikat tentang masalah satu persatu gawian umatnya siang dan malam. Kalau tak kena gawian yang bagus-bagus, gembira Rasulullah. Tak kena yang kada cocok, nang kaya apa? Ikam aja menyebayangkan suka. Ikam bisi anak buah, gawian kada baik, ada yang melaporkan, supan kada. Asa kada menguha, unda asa kada orang aja bisa kumpul tinggal dengan anak unda kaya ini dari mana? Waktu unda kada alu, jangan kau kan. Supan ada anak buah, anak ini tinggal di kampung. Anak buah dari sopan yang berikan. Namun karena anak buah itu yang tak ibadat yang baik macam-macam akhlaknya umat apa lagi ya. Imo bau capan yang bini maka umatnya kita harus itu yang berhujat. Ini anak pertama jadi maling, anak kedua jadi perampok, anak ketiga jadi pengedar narkoba, anak keempat kompes narkoba, tapi bila disorok disogok oleh Cina, kada jadi menjalankan tugasnya membesmi narkoba. Bahkan inya umpat sakoko. Hai orang-orang yang sudah ditugaskan membesmi narkoba, jangan terpengaruh dengan tapal sogok si Cina-Cina itu. Tambus semenyan jagaan, rapat jagaan, tambus, nang jadi tambus, tapal sogok main, kalah lawan duit. Yahudi Nasrani menyogok bukan tangan duit saja, lawan uka sebagai sogokan luar. Bawa kau uka, nang rajin kelihatan waktu kepadaan kakak. Enggak ada paham juga, berhitung beranak, bangkak. Enggak ada paham juga. Beh, duit disuruhnya ada mau, banyak suruhnya nih kok. Ayo jajan. Nah, ya, jadi tambus minuman keras, tambus narkoba, tambus narkotik sebagainya. Kalau nang tukang jaganya ini, kalah lawan sogok dan tapal. Ganang seorang siapa? Umat Rasulullah kah? Umat Dajjal. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatan min bani Israil wa al-aqwa al-ta'ifa fa ayyatan ladina amanu ala aduhin fa'asbahu wawahirin fa'asbahu wawahirin fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhin fa'asbahu wawahirin. Aku biar mati di rata kuriak yang ini.